kemarin dan esok nanti. Kenangan dan harapan bercahaya di dalam hati. Sejuta mimpi menjadi nyata. Denganmu kasihku untukmu cintaku. Aku bersamamu selalu. Kasihku untukmu cintaku.